ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله di malam hari ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, memberikan kemudahan, menolong kita dalam upaya kita beribadah kepada Allah. Dan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Dan malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, kitab kumpulan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang adab, tentang akhlak, yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan ya, hadis yang kedua pada bab ini, yang kalau dihitung dari awal adalah hadis yang ke-27. Wa'an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Yahya Suhaib bin Sinan, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u shakara fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan keadaan orang beriman. Sesungguhnya perkaranya seluruhnya baik, seluruh keadaan orang beriman baik. Dan tidaklah hal ini terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Jika dia ditimpa hal-hal yang menyenangkan, dia bersyukur kepada Allah, dan itu adalah baik baginya. Dan ketika dia ditimpa kesusahan, kesulitan, dia bersabar, maka itu baik baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Sebelum kita membaca syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mungkin perlu kita mengetahui sedikit tentang siapakah sahabat Suhaib bin Sinan yang meriwayatkan hadis ini. Sahabat Suhaib bin Sinan disebut juga disebut dengan Ar-Rumi. Ar-Rumi seorang Romawi. Nah, karena beliau pernah tinggal di Romawi, di Rum, dan ayah maupun paman beliau adalah karyawan atau pegawai dari Kisra, penguasa Romawi. Dan Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu adalah sahabat dari kalangan muhajirin, dari kalangan yang berhijrah. Jadi beliau sudah masuk Islam di awal, di masa-masa periode Mekah. Beliau masuk Islam bersamaan dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Dan sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang ikut di dalam perang Badar. Dan kita mengetahui keutamaan orang-orang, para sahabat yang ikut di dalam perang Badar, sangat besar keutamaannya. Di dalam sebagian hadis Allah berfirman melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang ikut di dalam perang Badar, berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'malu ma syi'tum faqad wafartu lakum." Silakan berbuat sekehendak kalian, aku telah ampuni kalian. Ampunan Allah bagi orang-orang yang ikut di dalam perang Badar. Dan Suhaib bin Sinan termasuk sahabat yang ikut di dalam perang Badar. Dan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tertusuk, ditikam, yang menggantikan Umar menjadi imam adalah Suhaib bin Sinan ini, sahabat yang hadisnya akan kita baca, akan kita kaji. Jadi Suhaib bin Sinan menggantikan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika Umar tertikam, ditusuk dengan pisau beracun. Itu sekilas tentang sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Kemudian kita baca bagaimana penjelasan dari Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menyatakan, qala al-mu'allif rahimahullah fi ma naqalahu an Suhaib bin Sinan. Fi ma naqalahu an Suhaib Ar-Rumi. Berkata mu'allif, semoga Allah merahmatinya, berdasarkan yang beliau nukil dari sahabat Suhaib Ar-Rumi, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan keadaan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya urusan mereka seluruhnya baik, keadaan mereka seluruhnya baik. Ai inna ar-rasula alaihi salatu wassalam azhara al-ajaba ala wajhi al-istihsa. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menampakkan ketakjuban beliau dalam bentuk menganggap baik. Jadi beliau takjub, kagum. Li amril mu'min ay li sya'nihi, dengan keadaan orang beriman. Fa inna sya'nahu kullahu khair. Karena sesungguhnya keadaan orang beriman seluruhnya baik. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidaklah hal itu terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Thumma fassala ar-rasul alaihi salatu wassalam hadzal amra al-khaira. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merinci, memperjelas perkara yang baik itu. Faqala, beliau bersabda, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Jika orang beriman ditimpa keadaan yang menyenangkan, membahagiakan, mereka bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika mereka ditimpa keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang menyusahkan, menyulitkan, mereka bersabar dan itu baik bagi mereka. Hadhihi halul mu'min. Ini adalah keadaan orang yang beriman. Wa kullu insan fa innahu fi qada'illah wa qadarihi baina amrayn. Seluruh manusia dalam ketentuan Allah dan takdir Allah itu mengalami dua keadaan. Imma sarra wa imma dharra. Kadang mengalami keadaan yang menyenangkan dan kadang mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Keadaan yang menyenangkan ketika seorang mendapatkan rezeki, harta, sehat anaknya, baik keluarganya. Nah, keadaan yang menyenangkan dia, membuat dia gembira. Dan ada kalanya dia ditimpa keadaan yang tidak menyenangkan. والناس في هذه الإصابة السراء أو الضراء ينقسمون إلى قسمين. Dan manusia di dalam menghadapi keadaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terbagi dalam dua kelompok. Mukmin wa ghairu mukmin. Mukmin dan yang bukan beriman. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. فالمؤمن على كل حال ما قدر الله له فهو خير له. Orang beriman dalam seluruh keadaan yang Allah takdirkan bagi dia itu baik baginya. إن أصابته الضراء صبر على أقدار الله. Kalau dia ditimpa keadaan yang menyusahkan, dia bersabar terhadap takdir Allah. وانتظر الفرج من الله. Dan dia menunggu jalan keluar dari Allah. Solution min Allah, dari Allah. واحتسب الأجر على الله. Dia berharap pahala kepada Allah. فكان ذلك خيرا له. Maka ini baik untuk dia. Jadi di sini Asy-Syaikh menjelaskan bagaimana keadaan orang beriman ketika ditimpa musibah yang tidak menyenangkan. Yang pertama, sabar atas takdir Allah. Dia menahan lisan, menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, menunggu jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menunggu, yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Yang ketiga, dia melakukan itu untuk mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ajr, sawab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang membuat mereka berada dalam keadaan baik meski ditimpa musibah yang tidak menyenangkan. Fanala bihadza ajra as-saimin. Maka orang yang beriman dalam kondisi ini mendapatkan pahala orang-orang yang berpuasa. Wa in asabathu sarra'u min ni'matin diniyah kal 'ilmi wal 'amali as-salih wa ni'matin dunyawiyah kal mali wal banin wal ahli syakarallah. Jika dia ditimpa keadaan yang menyenangkan berupa kenikmatan duniawi seperti ilmu dan amal saleh dan nikmat duniawi seperti harta, anak dan keluarga, dia bersyukur kepada Allah. وَذَلِكَ بِالْقِيَامِ بِطَاعَةِ اللَّهِ. Bentuk syukur itu adalah dengan menerapkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّ الشُّكْرَ لَيْسَ مُجَرَّدْ قَوْلِ الْإِنسَانِ أَشْكُرُ اللَّهِ بَلْ هُوَ الْقِيَامِ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَدْ. Karena syukur itu tidak sekedar seseorang mengucapkan aku bersyukur kepada Allah, tidak sekedar ucapan lisan, tetapi hendaknya diiringi oleh melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Fayashkurullaha fayakunu khairan lahu. Dia bersyukur kepada Allah sehingga itu baik baginya. وَيَكُونُ عَلَيْهِ نِعْمَتَانِ. Dia mendapatkan dua kenikmatan. نِعْمَةُ الدِّينِ وَنِعْمَةُ الدُّنْيَا. Kenikmatan agama dan kenikmatan duniawi. Jadi kalau kita mendapat nikmat, jangan dibayangkan nikmat itu hanya nikmat dunia saja. Ingat bahwa ketika Allah menambahkan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat, atau Allah memberikan taufik agar kita beramal saleh, ketahuilah itulah nikmat juga yang harus kita syukuri. Nah, jangan dianggap kenikmatan itu hanya harta, keluarga, anak dan semisalnya. Ni'matud dunya bisarra wa ni'matud din bisyukri. Kenikmatan dunia berupa kebahagiaan, hal-hal yang menyenangkan. Wa ni'matud din bisyukri, dan kenikmatan agama dengan syukur kepada Allah. Hadhihi halul mu'min. Ini adalah keadaan orang yang beriman. Fahuwa ala khair. Sawa'un usiba bisarra' au usiba bidarra' bidarra'. Sama saja, apakah dia ditimpa keadaan yang menyenangkan atau ditimpa oleh keadaan yang menimbulkan mudarat, yang tidak menyenangkan. Ini keadaan orang beriman, selalu baik keadaannya. Wa ammal kafiru fahuwa 'ala syarr wal-iyadu billah. Sedangkan orang kafir, dia berada dalam keburukan. Wal-iyadu billah. Semoga Allah melindungi kita dari hal itu. In asabathu ad-dharra'u lam yasbir. bal ujur. Jika dia ditimpa keadaan yang tidak menyenangkan, lam yasbir, orang kafir itu tidak bersabar. Bal ujur, bahkan dia mengeluh, mencerca, menunjukkan ketidakpuasan. Lisannya tidak diam, mengeluh. Wada'a bil wail was-subur. Dia berteriak untuk menunjukkan celaan, celaka, seperti orang-orang jahiliyah. Ya wailah, mereka kalau ditimpa musibah kematian orang yang dicintai, mereka mengatakan ya wailah, duhai celaka aku. Nah, jadi mereka tidak bersabar ketika ditimpa musibah. Wasabbad dahra, dan mereka mencela masa, mencela waktu. Wasabbaz zaman, mencela zaman. Zaman, misalkan ungkapan zaman edan, zaman yang intinya berupa celaan-celaan dari dia. Bal wasabballaha azza wa jalla, bahkan mereka juga mencerca, mencela, menjelek-jelekkan Allah azza wa jalla, wa na'udhu billah, dan kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Wa in asabathu sarra lam yashkurillah, orang kafir kalau ditimpa keadaan yang menyenangkan, dia tidak bersyukur kepada Allah. Fakanat hadhihi sarra iqaban alaihi fil akhirah, keadaan yang menyenangkan di dunia bagi orang-orang kafir itu nanti akan dijadikan hukuman di akhirat. Jadi nikmat yang diterima orang kafir di dunia itu akan dirupakan dalam bentuk azab. Li'anna al-kafir la ya'kulu aklatan wa la yashrabu syarbatan illa kana 'alayhi fiha ismun. Karena orang kafir tidaklah dia memakan sesuap, satu suapan. Wa la yashrabu syarbatan, tidak meminum satu suapan, satu teguk air atau minuman apa saja, seteguk saja, illa kana alaihi fiha ismun, kecuali itu akan ditulis sebagai dosa. Jadi orang kafir setiap kali mereka makan itu terhitung dosa. Satu suapan, dia ngambil sendok, dia masukkan ke mulutnya, satu dosa. Menyuap lagi, mengambil satu suapan lagi, dimasukkan ke mulutnya, satu dosa lagi. Demikian juga minum, ketika dia minum satu tegukan, satu dosa. Maka bayangkan bagaimana kerugian orang kafir di akhirat kalau dia meninggal dalam keadaan kafir. Betapa banyak azab yang mereka dapatkan. Mereka mendapatkan azab bukan hanya ketika mereka melakukan maksiat, tetapi ketika mereka makan, minum, berpakaian yang itu asalnya mubah bagi orang-orang beriman, terhitung dosa yang akan menjadi azab bagi mereka di akhirat. Wa in kana laysa fiha ismun bin nisbati lil mu'min, padahal hal itu tidaklah terhitung sebagai dosa bagi orang-orang yang beriman. Lakin 'alal kafiri ismun, tetapi hal itu terhitung sebagai dosa bagi orang kafir. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq, Qul hiya lilladhina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Katakan, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk para hambanya dan yang Allah berikan kebaikan-kebaikan dari rizki katakan itu adalah untuk orang-orang beriman dalam kehidupan dunia, khalisatay yawmal qiyamah, khusus murni untuk mereka. Mereka tidak akan mendapat azab karena melakukan hal itu pada hari kiamat nanti. Dalam surat Al-A'raf ayat 32. Hiya lilladzina amanu khassah. Makanan, minuman itu untuk orang beriman saja, khusus. Wa hiya khalisatan lahum yaumal qiyamah. Murni untuk mereka pada hari kiamat. Amman ladzina la yu'minuna falaysat lahum wa ya falaysat lahum. Adapun orang-orang yang tidak beriman tidak berhak mendapatkan itu. Wa ya'kulunaha haraman 'alaihim. Orang kafir ketika makan itu haram bagi mereka. Wa yu'aqabuna 'alaiha yaumal qiyamah. Dan mereka akan mendapatkan azab karena sebab makan tadi pada hari kiamat. Jadi orang kafir minum air saja, air mineral saja itu sudah dosa. Belum minum khamr. Ya. Minum teh, mereka minum kopi, ya, kopi murni. Makan nasi itu mereka mendapat dosa. Padahal orang beriman itu mubah, halal bagi mereka. Nah, apalagi orang-orang kafir itu makan makanan yang memang diharamkan, maka lebih besar lagi adabnya. Fal kafiru syarrun. Orang-orang kafir itu dapat keburukan. Sawa'un asabathu dharra am sarra. Sama saja apakah mereka mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan atau keadaan yang menyenangkan. Nah, bikhilafil mu'min fa innahu ala khair. Berbeda dengan orang-orang beriman, maka sesungguhnya orang beriman itu akan mendapatkan kebaikan. Wa fi hadzal hadis al-hasu 'ala al-iman. Di dalam hadis ini terkandung anjuran, motivasi untuk beriman. Wa annal mu'mina da'iman fi khair wa ni'mah. Karena orang yang beriman itu senantiasa dalam kebaikan dan nikmat. Wa fihi aidan al-hasu 'ala as-sabri 'ala ad-dharra. Dan di dalam hadis ini juga terdapat anjuran untuk sabar ketika mendapatkan kesulitan. Wa anna dzalika min khisalil mu'minin. Dan sesungguhnya hal itu, sabar ketika mendapat keadaan yang tidak menyenangkan, adalah perilaku orang-orang beriman. Fa idza ra'aita nafsaka 'inda isabati ad-dharra'i sabiran muhtasiban. تنتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى وتحتسب الأجر على الله فذلك عنوان الإيمان. Jika engkau melihat dirimu ketika ditimpa keadaan yang tidak menyenangkan, engkau sabar, ihtisab, berhitung, ingin pahala dari Allah, menunggu jalan keluar dari Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka ini adalah tanda keimanan. Wa in ra'aital 'aksa falum nafsak wa'dil masirah wa tub ila Allah. Jika engkau melihat hal yang berkebalikan dengan itu, yang tidak seperti itu dalam dirimu, kalau ditimpa musibah, maka celalah dirimu dan luruskan jalanmu, bertaubatlah kepada Allah. Wa fi hadzal hadis aidan al-hasu 'ala asy-syukri 'inda as-sarra. Dan di dalam hadis ini juga terdapat anjuran untuk bersyukur ketika mendapat kebahagiaan, hal-hal yang menyenangkan. Bi annahu idza syakara al-insanu rabbahu 'ala ni'matin fa hadza min tawfiqillahi lahu. Karena sesungguhnya jika seorang bersyukur kepada Allah atas nikmat, maka ini adalah taufik Allah kepadanya. Jadi kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, syukur kita itu taufik dari Allah, petunjuk dari Allah. Kalau tidak karena petunjuk dari Allah, kita tidak bersyukur. Wa huwa min asbabi ziyadati an-ni'am. dan syukur itu adalah termasuk sebab bertambahnya kenikmatan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ketika Rabb kalian mengumumkan jika kalian bersyukur, sungguh aku akan tambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Wa idza waffaqa Allahu al-insana lis-syukri fa hadhihi ni'mah tahtaju ila syukriha marratan thaniyah. Jika Allah memberikan taufik kepada manusia untuk bersyukur, maka ini adalah nikmat yang butuh kepada syukur kedua. Fa idza waffaqa fa hiya ni'mah tahtaju ila syukriha marratan thalithah. Kalau dia diberi taufik untuk bersyukur berikutnya, itu adalah nikmat lagi, butuh syukur yang ketiga. Wahakada, dan seterusnya. Jadi kalau kita dapat nikmat, misalkan kita baru kita memiliki anak, dilahirkan oleh istri kita, sehat, itu nikmat. Kemudian kita bersyukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas nikmatmu, atas kemudahan darimu. Ini syukur. Syukur ini adalah nikmat. Kita bersyukur kepada Allah itu adalah nikmat. Karena itu nikmat, maka butuh syukur lagi. Ketika kita berhasil syukur lagi, itu juga nikmat dari Allah, sehingga butuh syukur lagi, begitu. Terusnya. Li'anna syukra qalla man yaqumu bihi. Karena syukur itu sedikit orang yang melakukannya. Sedikit orang yang bersyukur. فَإِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ وَأَعَانَكَ عَلَيْهِ فَهَذِهِ نِعْمَةٌ. Maka ketika Allah menganugerahkan syukur kepadamu, menolong engkau untuk bersyukur kepadanya, maka ini adalah nikmat. وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ. Karena itu sebagian ulama berkata, mengungkapkan bait syair, إِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةَ اللَّهِ نِعْمَةٌ. Jika syukurku atas nikmat Allah adalah nikmat. Alayya lahu fi mithliha yajibu syukur. Wajib bagiku untuk bersyukur. Fa kaifa bulughu syukri illa bi fadlih. Maka bagaimana bisa sampai syukur itu kecuali dari keutamaan yang Allah berikan, fadilah yang Allah berikan. Wa in talatil ayyamu wattasala al-umur. Meski hari berlalu dalam jangka waktu yang panjang dan umur terus berjalan, maka syukur nikmat itu bertubi-tubi datang. Kita dapat nikmat dari Allah, kita bersyukur, kemudian kita sadar, saya bersyukur ini adalah nikmat dari Allah. Kalau Allah tidak berikan nikmat kepada saya akan termasuk seperti orang-orang lain yang tidak bersyukur. Maka itu butuh syukur lagi. Dan syukur itu nikmat, dia butuh syukur lagi, begitu seterusnya. Wa shadaqa rahimahullah, dan benar apa yang diucapkan oleh beliau, semoga Allah merahmatinya, oleh ulama yang bersyair tadi. Fa inna Allah idza waffaqaka lisyukri fa hadhihi ni'mah tahtaju ila syukrin jadid. Karena sesungguhnya Allah jika memberikan taufik kepadamu untuk bersyukur, maka ini adalah nikmat yang butuh syukur baru. Fa in syakarta fa hiya ni'matun tahtaju ila syukrin tsanin. Jika engkau bersyukur, maka ini adalah nikmat yang butuh syukur yang kedua. Fa in syakarta fa hiya ni'mah tahtaju ila syukrin tsalits. Kalau engkau bersyukur lagi, maka itu adalah nikmat yang butuh syukur yang ketiga. Wa halumma jarra, dan demikianlah seterusnya. Walakinna fil haqiqah fi waflatin an hadha. Tetapi kita secara hakikatnya lalai dari hal ini. Nas'alullaha an yuqidha qulubana wa qulubakum. Kami meminta kepada Allah agar membangunkan hati kami dan hati kalian. Wa yusliha a'malana wa a'malakum. Dan semoga Allah memperbaiki amalan kita dan amalan kalian. innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah adalah yang maha dermawan lagi maha mulia. Nah, maha banyak kebaikannya. Nah, jadi ini hadis yang kedua, hadis dari sahabat Suhaib bin Sinan tentang keadaan orang beriman itu sangat menakjubkan. Jika dia ditimpa keadaan yang menyenangkan, dia bersyukur, itu baik bagi dia. Keadaan orang beriman itu menakjubkan, dan tidaklah semua urusannya adalah baik. Tidaklah hal itu terjadi kecuali pada orang beriman. Jika dia ditimpa kesenangan, kegembiraan, dia bersyukur, itu baik bagi dia. Dan ketika dia ditimpa oleh keburukan, suatu hal yang tidak menyenangkan dia, dia bersabar, itu baik bagi dia. Kemudian penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah yang tadi kita baca. Nah, itu mungkin yang kita kaji pada kajian malam ini. Insyaallah pada kajian berikutnya kita akan lanjutkan pada hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga pada bab ini, terhitung juga sebagai hadis yang ke-28 jika dihitung dari awal. Riyadhus Shalihin. Baik. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhal. Jazakumullahu khairan, hayyakumullahu ta'ah. Kita cukup di sini, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.